pada membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mutahharatun lil-fam wa mardatun lil-rab. Sahih rawahu al-Bukhari di sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wal dayali. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'udhihi al-mukhtari man da'ana إليه بالإذن وقدنا جرنا لبيك يا من جرنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة لبعن فجيك حذرة الله yang seluruh alam semesta tiada berhenti berkemuruh memuji Allah, yang langit dan bumi tiada berhenti mensucikan dan mengagungkan Allah, Maharaja tunggal dan abadi, Maha memiliki segala yang ada, Maha menjadikan semua yang di alam semesta berkaitan satu sama lain di dalam rantai kehidupan antara hewan, tumbuhan, daratan, lautan dan lain, yang kesemuanya itu merupakan rantaian kehidupan yang berada di dalam satu genggaman yang Maha Tunggal dan Maha Abadi. Kehidupan dan kematian silih berganti memenuhi permukaan bumi. Berjuta-juta nama diizinkan hidup di atas bumi dan kemudian wafat. Demikian dari generasi ke generasi permukaan bumi dihamparkan Allah untuk keturunan Adam mencapai tujuannya kembali ke hadirat keridhaan Rabbul Alamin, kembali kepada tujuannya berjuang mencapai keridhaan Allah. Inilah tujuan penciptaan manusia. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat aku dan kalian hidup di muka bumi dengan satu tujuan, agar kita mendekat ke hadirat-Nya, agar memahami keluhuran-Nya, agar mencapai kebahagiaan yang tersimpan di dalam keridhaan-Nya, yang keridhaan Allah berpadu pada tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Beruntunglah mereka yang memahami samudra tuntunan ilahi yang dibawa oleh sang Nabi. Beruntunglah jiwa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah juga menjadikan sorga yang jauh lebih indah dari dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala keindahannya sebagai lambang kasih sayangnya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuknya, untuk membalas apa-apa yang ia perbuat. Alangkah indahnya Allah, karena Allah tidak perlu membalas setiap ketaatan, karena ketaatan sudah